Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjut halaman 42. Sesi 36. Nah, tadi khobar kan ada dua. Mufrad dan ghairu mufrad. Nah, nama lain ghairu mufrad itu ma laisa mufradan. Ma itu khobar, laisa itu tidak, mufradan itu mufrad. Nah, yang ghairu mufrad itu dibagi empat. Ghairu mufrad itu dibagi empat, yaitu jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga jar majrur, yang keempat zarf. Lihat, ghairu mufrad dibagi berapa? 4. Asalnya dibagi 2. Jumlah dan syibhul jumlah. Yang jumlah dibagi 2. Jumlah apa? Ismiyah. Dan jumlah fi'liyah. Ini kita ingat ya, bahas khobar. Khobar yang jumlah ismiyah nanti di susunannya mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah susunannya fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Sedangkan yang berupa sibul jumlah dibagi dua lagi. Ada al-jar, yaitu huruf jar ya, wal-majrur. Dan ada az-zarfu. Ya, yang jar majrur ini contoh tadi fil baiti. Jadi tadi al-ustazu fi-nya ini namanya jer atau harful jer. Al-bait ini namanya majrur. Lalu ada yang berupa zorof, khobar berupa zorof. Ini ya, ini yang berupa huruf jar. Nah, contohnya tadi as-saburatu amamal auladi. Nah, ini amamal auladi. Amama ini namanya zorof. Zorof itu artinya kata keterangan. Bisa tempat atau waktu. Amam, depan, berarti keterangan tempat atau waktu? Tempat. Ringkasnya seperti itu. Cuma satu ini aja. Jadi khobar diulang. Khobar yang goiru mufrad ada dua. Ada yang berupa jumlah, ada yang berupa sibul jumlah. Yang berupa jumlah dibagi dua lagi, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti dalam khobar ada mubtada, ada khobar lagi. Kalau khobar berupa jumlah fi'liyah berarti dalamnya ada fi'il, ada fa'il atau fi'il naib fa'il. Kalau berupa sibul jumlah, khobarnya berarti berupa jar majrur. Contoh, al-ustadzu fil baiti. Bisa juga berupa zorof. Contohnya, as-sakburatu amamal auladi. Zorof itu artinya kata keterangan tempat atau waktu. Catat dulu. Baru saya terangkan di buku. Lihat yang pertama, khobarnya berupa jumlah ismiyah. Berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh, saya sebutkan satu-satu, diperhatikan. Aliyun. Terus Abu Ali, bapaknya kaya. Siapa yang kaya? Bapaknya Ali. Ali? Ya enggak kaya. Ali apa? Mubtada. Khobarnya? Abu Ghaniyun. Ini jumlah apa nih? Is. Nah, kemudian Abu itu mubtada, Ghaniyun khobar. Aliun abuhu ghaniyun, sudah ya. Terus yang berikutnya, Ahmadu maluhu kasirun. Ahmad mal harta, hartanya banyak. Hartanya banyak. Lihat. Ahmad mubtada. Terus maluhu kasirun khobar. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian khobarnya ini terdiri juga dari mubtada dan khobar. Lalu satu lagi, as-saburatu launuha aswad. Ingatnya biasakan mubtada selalu dengan alif lam. Sebentar, ini abuhu isim apa ini? Asmaul khamsa. Berarti bisa berubah jadi apa? Abu, abahu, abihi. Jadi kalau mau berubah itu jadi abu. abahu, ya toh? Abihi. Ini menyesuaikan sini loh. Kalau abihu enggak pas. Abihi. Terus yang ketiga, as-saburatu launuha aswad. Ini biasakan pakai alif lam. As-saburatu mubtada, launuha aswad khabar, launuha mubtada, aswad khabar. Papan tulis itu launuha warnanya aswad hitam. Sekarang yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Berarti terdiri dari apa? Fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Di sini dikatakan jumlah fi'liyah atau terdiri dari al-fi'lu wal fa'ilu. Contoh, al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-maridu, apa al-maridu? Orang sakit itu yad'uf. Yad'uf ini dari kata do'if. Badannya. Al-maridu selalu depan mubtada. Khobarnya yad'ufu badanuhu. Ini khobar semuanya. Yad'ufu fi'ilnya berarti punya fa'il. Badanuhu ini, lihat ini, marfu, iya no? Berarti ini fa'ilnya. Satu lagi, Aliun yaktubu ala saburati. Ali sebagai mubtada. Yaktubu ala saburati khobar. Yaktubu fi'ilnya, ala saburati keterangan. Ini jar dan majur namanya. Fa'ilnya gak nampak. Domir huwa tersembunyi. Fa'ilnya tersembunyi. Kembali pada